بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله تعالى وبركاته. الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده. أما بعد، سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. Para pendengar Radio Republik Indonesia dimanapun Anda berada, rahimakumullah. Pada hari yang indah ini kita dapat kembali mengkaji firman-firman Allah lewat tafsir yang penuh berkah ini, yaitu tafsir Syekh Mutawalli Sya'rawi. Pada kesempatan ini kita telah sampai pada surah Al-Ma'idah ayat ke-19. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, A'udhu billahi minasyaitanir rajim. Ya ahlal kitabi qad ja'akum rusuluna yubayyinu lakum ala fatratin minar rusul an taqulu ma ja'ana min bashirin wala nadhir qad ja'akum bashirun wa nadhir wallahu ala kulli shay'in qadir. Artinya, hai ahli kitab, sesungguhnya telah datang kepada kamu rasul kami menjelaskan syariat kami kepadamu ketika terputus pengiriman rasul-rasul, agar kamu tidak mengatakan tidak datang kepada kami baik seorang pembawa berita gembira maupun seorang pembawa berita peringatan. Sesungguhnya telah datang kepadamu pembawa berita gembira dan pemberi peringatan. Allah Maha Kuasa atas segala sesuatu. Para pendengar rahimakumullah, ayat ini masih menceritakan tentang orang Yahudi. Dan tentu di dalam Al-Quran dapat kita katakan banyak sekali ayat-ayat yang berkaitan tentang orang-orang Yahudi. Ini menunjukkan bahwa banyak pelajaranlah seharusnya yang dapat kita ambil dari orang-orang Yahudi, khususnya bagaimana pengingkaran mereka terhadap Allah subhanahu wa ta'ala, dan bagaimana pula Allah subhanahu wa ta'ala menghukum mereka dengan azabnya. Nah, dalam ayat ini orang-orang Yahudi mengatakan bahwa mereka tidak mendapatkan tidak menemukan rasul yang memberikan mereka peringatan sebagai utusan dari Allah subhanahu wa ta'ala. Maka dalam hal ini Allah subhanahu wa ta'ala yatawallal al-jawab, langsung menjawab apa yang dituduhkan oleh orang-orang Yahudi itu. Kemudian Allah subhanahu wa ta'ala mengatakan, faqad ja'akum bashirun wa nadhir. Dalam ayat ini Allah subhanahu wa ta'ala menegaskan, qad ja'akum, sungguh telah datang kepada kamu bashirun wa nadhir, orang yang membawa berita gembira dan orang yang memberikan peringatan, yaitu para rasul dan anbiya. Kepada para penduduk atau kaum Yahudi ini, Allah subhanahu wa ta'ala telah mengirimkan banyak rasul, dan diantaranya adalah Nabi Musa alaihi salam, yang juga banyak kisahnya dijelaskan oleh Allah subhanahu wa ta'ala di dalam Al-Quran. Baiklah para pendengar rahimakumullah, di studio telah hadir para tim terjemah Safir Al-Azhar yang akan memperkaya kajian kita pada kesempatan ini. Mungkin ya, dimulai oleh Ustaz Fajrul. Di sini disebutkan ketika Allah berfirman, ya ahlal kitab, qad ja'akum rasuluna yubayyinu lakum ala fatrah. Fatrah di sini kalau menurut tafsir Qurtubi mengatakan fatrah di sini adalah kesenjangan waktu antara sebelum Nabi Muhammad diutus dan sebelum Nabi Isa alaihi salam. Jadi di sini menerangkan bahwasanya fatrah waktunya itu adalah 434 tahun jarak dari waktu yang kesenjangan tidak adanya risalah tersebut. Artinya ketika Allah mengutus Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sudah terjadi kerusakan yang sangat mendalam di mana-mana, sehingga akan hancurlah keimanan seorang itu. Maka sebelum hancur betul diutuslah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Itu 434 tahun. 34 tahun begitu, waktu yang cukup panjang begitu. Jadi sebetulnya fatrah-fatrah seperti ini adalah menunjukkan juga waktu-waktu. Jadi janganlah sampai apa terjadi yang seperti ini, perlu diadakan untuk mengingat, bahwasanya untuk mengingatkan kita melalui pengajian-pengajian supaya kita ini tidak terlalu dalam kehidupan dunia terlalu kita pikirkan sekali sehingga kita melupakan bahwasanya di situ kesaksian Allah Subhanahu wa taala terhadap apa yang kita lakukan dengan kegiatan kita. Jadi ketika Allah berfirman antakulu minar apa tadi? Ala fatratin minar rusul antakulu ma ja'ana min basyirin wa nadhir. Jadi ada yang mengatakan tafsirnya itu sebetulnya di situ artinya mubsyir dengan mundhir begitu. Tapi dilafazkan dengan ala sighati fa'ilin dalam bentuk fa'il basyir wa nadhir. Artinya apa? Boleh saja keduanya ini dipakai dalam arti kata. Kalau sebetulnya artinya kalau diartikan mubsyir atau mundhir, ini artinya bahwasanya itu adalah dari sikap dan perilaku. Sedangkan basyir ini adalah dari reaksi pekerjaan yang sudah dilakukan rasul-rasul sebelumnya, terus diutusnya dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi kira-kira apakah pengertian ketika Allah mengatakan qad ja'akum rasuluna? Apakah ini ala sabili tangkir atau ada hal yang lain dalam kaitan ayat ini? Maksudnya apakah ini adalah bentuk peringatan yang harus diingatkan kepada setiap orang atau kepada orang-orang yang sudah betul-betul lari dari manhaj Allah Subhanahu wa taala? Gimana keterangan selanjutnya ini? Ya mungkin Ustaz perdana bisa nambahkan Ustaz dalam hal ini. Baik. Kalau kita melihat bahwa orang-orang Yahudi di kota Mekah ketika itu mengira atau beranggapan bahwa nabi yang akan diutus Allah Subhanahu wa taala pada saat itu adalah dari mereka atau dari suku mereka, yaitu suku Yahudi. Tetapi apa yang terjadi ketika diutusnya baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Muhammad bin Abdullah ternyata dari bangsa Arab. Iya. Dan dari suku Quraisy, bukan dari mereka. Oleh karena itu adanya pengingkaran-pengingkaran yang kita juga dapatkan di dalam surah Ibrahim, di mana Allah Subhanahu wa taala menjelaskan juga bagaimana mereka tidak mengakui kenabian daripada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tentunya ini adalah sesuatu hal yang menarik apabila kita kaitkan dengan sebuah hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang mengatakan walladhi nafsi Muhammadin biyadihi la yasma'u bi ahadin min hadhihi al-ummah yahudiyyun wala nasraniyyun thumma yamutu wa lam yu'min billadhi ursiltu bihi illa kana min ashabin nar. Jadi dalam hadis ini jelas sekali bahwa tidak ada seorang pun baik itu Yahudi atau Nasrani yang hidup pada masa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kecuali dia telah mendengar ajaran Nabi Muhammad alaihi salatu wassalam, kecuali dia harus beriman kepada ajaran Nabi Muhammad itu tadi. Kalau tidak, maka dia akan tergolong ke dalam ashabun nar. Nah, namun Ustaz, ada pernyataan yang menarik saat sekarang ini tentang pluralisme beragama, Ustaz. Perdana, mungkin Ustaz Perdana bisa menjelaskan tentang masalah pluralisme apabila kita kaitkan dengan ayat ini. Pluralis ini artinya ke apa namanya? Keberagaman, ya. Keberagaman sama semua agama. Iya. Iya. Yang jelas melalui hadis tadi Rasulullah sudah menyatakan bahwa ketika dia sudah diutus dan menyampaikan dan menyatakan bahwasanya agama Islam adalah ajaran yang beliau bawa, maka tidak ada alasan bagi orang lain untuk tidak mengikuti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Walaupun itu adalah para ahli kitab yang ada pada saat itu. Artinya ketika Rasulullah sudah membawa ajaran agama Islam, semuanya harus mengikuti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi tidak ada istilah agama itu semuanya sama. Tidak ada. Inna dina 'indallahil Islam. Agama yang hanya diterima oleh Allah Subhanahu wa taala adalah agama Islam. Tidak ada istilah agama Yahudi berasal dari Nabi Ibrahim, agama Kristen berasal dari agama Ibrahim, Islam juga dari Ibrahim. Oleh karena itu sama, semuanya adalah agama Ibrahim. Oleh itu semuanya itu adalah benar. Ini adalah satu pernyataan yang salah karena Allah sendiri menegaskan wa may yabtaghi ghairal islami dinan fala yuqbalu minhu. Siapa yang mengikuti selain agama Islam maka Allah tidak akan menerimanya. Ustaz Adi, saya melihat di sini ada kasus yang menarik pada saat sekarang ini, bahwa pada waktu dulu ternyata orang-orang sangat mengharapkan kedatangan Nabi. Kenapa? Untuk memperbaiki berbagai kerusakan yang timbul pada saat itu. Nah, sekarang ternyata perasaan itu juga masih dirasakan oleh umat manusia. Ada sebahagian orang yang mengharapkan turunnya para nabi untuk memperbaiki kondisi yang saat sekarang ini dianggapnya sudah kacau balau. Iya, sehingga akhirnya ketika ada pihak-pihak yang mengambil keuntungan dari sini dengan mengumumkan dirinya sebagai nabi, maka ini cepat sekali mendapatkan pengikut. Iya. Kira-kira Ustaz Adi, apakah kita memerlukan lagi kedatangan seorang nabi untuk memperbaiki, dan apakah agama Islam sudah masih memberikan kesempatan akan adanya nabi yang akan diutus oleh Allah Subhanahu wa taala? Iya, tentu sudah menjadi ijma' para ulama, saya kira, bahwa tidak ada nabi dan tidak ada rasul, ya, dalam artian nabi dan rasul sebagaimana yang kita ketahui dalam syariat, yang itu diturunkan Allah Subhanahu wa taala atau diutus oleh Allah Subhanahu wa taala setelah baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Muhammad bin Abdullah. Yang ada setelah itu mungkin dapat kita katakan para duat, mubaligh, para ulama, yang juga disebutkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di dalam sebuah hadisnya dengan warasatul anbiya, para pewaris nabi-nabi. Tetapi ketika seseorang mengatakan dirinya adalah seorang nabi atau seorang rasul dalam pengertian istilahan terminologinya, maka ini tidak dapat diterima. Dan sebenarnya lah ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan bahwa al-ulama waratsatul anbiya, ini sudah sangat tegas bahwa yang diperlukan saat sekarang ini bagaimana memperbanyak para ulama-ulama yang berkualitas. Iya, bukan memperbanyak para nabi. Bukan memperbanyak para nabi. Kita tidak memerlukan para nabi, apalagi orang-orang yang mengaku dirinya suci. Iya. Karena ini akan sangat menyesatkan munculnya figuritas dan munculnya penyembahan-penyembahan manusia baru. Iya. Tetapi yang kita perlukan saat sekarang adalah orang alim yang karismatik yang mengamalkan ilmunya. Iya. Karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan yang paling ditakutkan adalah seorang alim yang dia berdakwah tetapi tidak mengamalkan ilmunya. Sehingga apa yang terjadi, orang-orang akan menjadi semakin sesat karena orang-orang awam akan mengatakan si alim fulan saja tidak melakukan hal itu. Nah, inilah yang menjadi himbauan kita sebenarnya kepada diri kita masing-masing dan kepada semua para pendengar RRI yang dimuliakan Allah. Marilah kita menelurkan dari rumah kita, menghasilkan dari rumah kita generasi-generasi ulama. Kalau kita lihat saat sekarang ini, baik di Sumatera Utara, khususnya di kota Medan, para ulama itu sangat minim, khususnya para muallimah, ustazah. Ini semakin menipis jumlahnya, semakin sangat sedikit. Kalau ustaz atau mubaligh mungkin banyak, tapi mubaligh, ustazah, muallimah ini sangat kecil jumlahnya. Dan rata-rata sudah lanjut usia. Oleh karena itu, ini yang perlu kita lahirkan. Nah, sesuatu hal yang sangat menarik, Ustaz Perdana, kalau kita melihat orang-orang yang disekolahkan oleh orang tuanya ke sekolah-sekolah agama itu cenderung berasal dari kalangan yang tidak mampu, baik itu secara ekonomi atau secara intelektual. Ini yang menarik, Ustadz, kalau kita lihat saat sekarang ini. Sehingga yang masuk ke fakultas kedokteran, masuk ke fakultas-fakultas, kita katakanlah, walau sebenarnya di dalam Islam tidak ada dikotomisasi antara umum dan agama, tetapi ini yang terjadi saat sekarang ini, di mana membeludaknya para pendaftar dan orang-orang yang cerdas masuk ke sekolah fakultas-fakultas umum begitu. Sementara sekolah-sekolah agama diisi oleh orang-orang yang kere dan mungkin kurang mampu secara intelektualitasnya. Ini yang terjadi, walau kita tidak katakan bahwa semuanya seperti itu begitu. Mungkin tak ada tanggapan dari Ustaz Perdana. Iya, memang tidak ada istilah dikotomisasi di dalam pendidikan. Artinya semua umat Islam diperintahkan untuk mempelajari segala sesuatu, untuk bisa spesialis di dalam suatu keilmuan tertentu. Tapi bukan berarti artinya begini, mempelajari agama itu adalah suatu kewajiban. Tapi bukan berarti harus semuanya masuk sekolah agama. Nah, kan seperti itu. Makanya harus bagi-bagi. Kenapa? Karena Allah Subhanahu wa taala sendiri mengatakan afala ta'qilun afala tatafakkarun, ini untuk memahami fenomena angkasa, fenomena alam semesta ini. Artinya seseorang diperintahkan untuk mempelajari ilmu fisika, biologi dan sebagainya. Oleh karena itu, janganlah agama ini dijadikan sebagai alternatif terakhir. Iya. Kalau sudah tidak mampu lagi, tapi jadikanlah agama ini juga merupakan salah satu ketika ada anak yang memang cenderung kepada agama, ya arahkan dia kepada pendidikan agama secara baik. Karena kita menginginkan para ulama kita yang muncul adalah para ulama yang betul-betul intelektual, memiliki kecerdasan yang tinggi dan juga kejiwaan yang baik. Sebetulnya itu juga kalau dalam bidang pendidikan ini terjadi dari pengaruh sekularisme. Artinya sudah dipisahkan itu antara agama dengan umum. Sebetulnya nggak ada pemisahan. Ketika anak itu masih beranjak mulai belajar, mereka harus diajarkan tauhid, keimanan, kan semestinya kan begitu. Setelah itu baru melihat ciptaan Allah itu dengan dengan apa yang ada di sekitarnya itu untuk betul-betul membentuk diri dia itu bahwasanya diri dia itu adalah bukan apa-apa karena Allah yang lebih hebat daripada artinya segalanya. Artinya setiap ilmu pengetahuan itu diiringi dengan nilai-nilai agama. Jangan sampai terlepas. Baik, para pendengar rahimakumullah, sangat menarik sekali dari kajian tafsir Syekh Mutawalli Sya'rawi ini. Dapat kita simpulkan bahwa agama itu diperlukan orang-orang yang cerdas dan orang-orang yang memang memiliki anlih ke arah itu. Oleh karena itu, marilah kita jadikan keluarga-keluarga kita sebagai keluarga orang yang pencinta terhadap agama. Amin. Dan menjadikan agama sebagai nusba' ayunina. Mungkin itulah yang dapat kami sampaikan pada kesempatan ini. Saya Ardiansah bersama saya Ustaz Fajrul dan Ustaz Perdana mengucapkan terima kasih. Begitu juga Ustaz Hanafi. Aku lu qawli hadza wa astaghfirullah billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.